masih seperti dulu bermain di air. Di dermaga kayu buih-buih menghempas seperti dulu. Di sini ku pantai ini. Mungkinkah ku dapat melihat lagi senyum di bibirmu? Aku tak mengerti mengapa begini. pantai ini.